selalu menyedihkan. Jalan bengkok dikiranya lurus, karena jalan lurus adalah apa yang dipahaminya. Berbeda dengan orang bijak. Orang bijak selalu memperhatikan jalan dengan benar. Tak tahu, ia tak malu untuk bertanya. Orang bodoh diberitahu pun ia membantah, merasa dia yang paling pintar luar biasa. Maka pilihannya tetaplah pilihan sekalipun mencelakakan. Orang bijak telinganya selalu terbuka mendengar nasihat untuk menemukan jalan yang tepat. Anak muda yang pintar IQ-nya seringkali tanpa sadar dalam emosinya bertindak bodoh, selalu berpikir jalannya lah yang benar. Hati-hati, emosi membuat kita lupa diri. Kecerdasan rubuh menjadi kebodohan yang muncul dalam tindakan yang menyedihkan. Orang bodoh dengan mudah melontarkan perasaan. Kebencian dikatakannya seketika, tindakan diambilnya. Dan kalaupun dia menyadari, semua sudah terjadi, berisiko dan menghancurkan. Tapi si bijak, ia selalu memikir apa yang harus dilakukan, dipertimbangkannya apa yang akan dikerjakan, dihitungnya untung rugi, dan dia tidak terjebak dalam tindakan sesaat. Orang bijak selalu memperhatikan tiap situasi, mendengarkan nasihat sehingga tindakannya selalu tepat. Nah, awas, jangan merasa pintar kalau tahu-tahu ternyata kita juga bodoh. Selamat menguji diri sendiri.